إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا أما بعد إخواني في الدين Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya dari kitab Qulubur Rijal wa Taghayyuruha min Halin ila Hal pada pertemuan malam kelima kali ini. Sebuah tulisan milik Fadilatu Syekhina Said bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya, sang penulis yakni Syekh Said bin Da'as rahimahullah menerangkan kepada kita bahwasanya tolak ukur atau timbangan kebaikan seseorang terletak pada akhir hayatnya, bukan cuma sekadar awal permulaannya. Berarti untuk menilai seseorang itu baik dan buruknya bukan ketika dia masih hidup, namun ketika dia sudah meninggal dunia dan akhir kehidupannya dia tutup dengan kebaikan. Dan telah kita bacakan juga asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai penguat dalam kajian kita kali ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanni biman qadma fa innal hayy la ya'man minal fitan." Barang siapa yang ingin mengambil contoh, maka ambillah contoh dari orang yang sudah meninggal, karena orang yang masih hidup belum terbebas dari fitnah. Kemudian ucapan sang penulis yang terakhir kita ambil, beliau nukilkan dari sebagian salaf. Pada cerita tengah disebutkan bahwasanya ini adalah ucapan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, "Man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqatan." Ya, ungkapan ini artinya adalah bahwa barang siapa yang awalnya, awal permulaannya, ya dia isi dengan bersungguh-sungguh, dia isi dengan nam keseriusan, konsistensi dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, kanat nihayatuhu musyriqatan. Niscaya akhir kesudahan dia ya akan bercahaya terang benderang, ya akan cemerlang, akan gemilang akhir dari kesudahan dia. Kita lanjutkan yang masih tersisa dari ucapan sang penulis. Beliau pun akan menerangkan kepada kita tentang makna ucapan yang beliau nukil dari sebagian salaf, yang ternyata salaf tersebut yang beliau maksud adalah Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Pada halaman kelima dari alinea paling di atas dari cetakan ini, "Wa kaifa yakunul insanu bidayatuhu, wa kaifa yakunul insanu bidayatuhu muhriqatan illa bil mujahadati wal musabarati wat tajarrudi lil haqq. وهكذا أيضا بالصدق مع الله عز وجل وبالإخلاص وباجتناب مطامع الدنيا ولذاتها من أجل الدنيا من أجل الدين. وهكذا أيضا بالصبر على البلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى وعلى تكاليف الأعداء وبغير ذلك من الأمور التي هي من أسباب الثبات والخاتمة الحسنة." Kita perhatikan dulu sampai pada ucapan beliau di sini. Bagaimanakah seseorang awal permulaannya itu menjadi muhriqah? Diambil dari kata haraqah, artinya dia eksistensi, konsisten. Itu tidak terlaksana kecuali dengan bersungguh-sungguh, kecuali dengan ketekunan, kecuali dengan konsisten dalam al-haq. Nah, yang maksud dengan muhriqah di sini adalah bahwasanya orang tersebut di awal perkaranya terlihat bahwasanya dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, dia bersungguh-sungguh untuk tetap berada di atas kebenaran serta dia menekuni usaha dan upaya tersebut. Demikian juga dia jujur bersama Allah Nah, as-sidq ma Allah. Dan maksud dari sidq, jujur bersama Allah, jujur dalam keimanannya, jujur dalam ketakwaannya, jujur dalam beragama, kesimpulannya. Ini semuanya ada kaidah yang mirip dengan ini, al-jazza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik, maka perbuatan baik tersebut buah hasilnya untuk kembali kepada kalian sendiri. Dan apabila kalian berbuat keburukan, buah hasil dari keburukan tersebut akan kembali kepada kalian sendiri. Al-jazza min jinsil amal. Hasil dari perbuatan tergantung dari amal perbuatan itu sendiri. Ini maksud dari ucapan yang beliau nukil dari Imam Abdullah bin Mubarak, mangkan bidayatuhu muhriqah. Ya, artinya seseorang yang di awal permulaan, barakallahu fikum jami'an, dia terlihat bersungguh-sungguh, serius, konsisten dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya akhir kesudahan dia pun akan terlihat cemerlang, gemilang, membuahkan hasil yang baik. Artinya, sampai pada titik ini, kalau kita jumpai dan kita dapati seseorang yang mungkin dengan pandangan mata kita, namun di akhir kesudahannya terlihat tidak bagus atau tidak baik, buruk. Artinya ada sesuatu yang dia sembunyikan di pandangan mata manusia yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bisa jadi tidak serius dalam memegang agama, tidak bersungguh-sungguh dalam memegang agama. Ada hal-hal yang sang penulis sebutkan kepada kita di sini, cacat atau lalai. Dia tidak serius, tidak konsisten, tidak, bukan cita-cita dia adalah al-haq, dia tidak jujur bersama Allah. Demikian juga muhriqah, awal permulaannya bagus adalah bil ikhlas. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau terangkan tentang makna ikhlas di sini adalah bistina bimatami'id dunya walizzatiha min ajli din. Dia meninggalkan atau menjauhkan diri dari kerakusan duniawiya serta kelezatannya hanya karena sekedar agama. Nah, artinya barakallahu fikum jami'an, orang tersebut tampil dalam bentuk agamis. Ucapan dia, ucapan agama. Perbuatan dia, perbuatan agama. Namun, lahiriahnya, nah maksud kami, batiniahnya dia yang disembunyikan di dalam diri dia yang tidak ada seorang pun yang bisa tampak akan hal tersebut. Jadi perkara batin, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang dia sembunyikan berupa tidak ikhlas, tidak jujur bersama Allah, tidak serius dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha." Perbuatan kejelekan juga Allah akan balas dengan kejelekan yang serupa. Ini pada konteks kejelekan. Pada konteks kebaikan juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi seorang pun. "Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun." Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang itu menyimpang, tergelincir dari agama, Allah tahu bahwasanya orang tersebut pantas untuk tergelincir. Sampai pada titik ini barakallahu fikum jami'an, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sesatkan seseorang, kemudian kita mencoba untuk membela orang tersebut, melindungi orang tersebut di atas kebatilan dia, berarti kita tidak terima takdir Allah. Berarti kita menolak keputusan Allah. Karena siapa yang menyimpangkan dia? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah tidak mendzalimi dia, dia yang mendzalimi diri dia sendiri. Dengan alasan-alasan yang beliau tersebutkan kepada kita di sini. Demikian juga dia bersabar di atas ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala serta bersabar juga dalam serangan para musuh. Nah, itu semua dia bersabar. Ketika ada serangan dari musuh, ketika ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maksud dari awal permulaannya baik, ini diantaranya. Dan lain sebagainya daripada perkara-perkara yang merupakan sebab dia akan ditutup dengan husnul khatimah, dengan kekokohan. Nah, kalau seseorang dia kokoh dari awal, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan mengkokohkan dia pada kali berikutnya. Namun ketika dia, mungkin kita yang pendek sebagai umat manusia, yang hanya menghukumi seseorang secara lahiriahnya saja, terlihat bahwasanya dia adalah orang yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya, namun ternyata di akhir kesudahannya dia dan dia menyimpang, ada sesuatu yang kita tidak ketahui dari perbuatan dia secara batiniah. Dan itu tidak akan menghasilkan nihayatuhu musyrikah. Tidak akan menghasilkan akhir dari kesudahan dia yang akan gemilang dan cemerlang. Dan itu adalah husnul khatimah. Nah, makanya sering Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering juga kita ulang-ulang sebagai bentuk nasihat baik itu kepada diri pribadi ataupun kepada ikhwah yang mendengar, bahwasanya jangan pernah barakallahu fikum jami'an menyepelekan yang namanya perkara batin. Nah, perkara batin, dan hendaknya itu merupakan usaha dan upaya kita yang pertama dan utama, memperbaiki batin kita sebelum kita memperbaiki lahiriah kita. Karena kebanyakan orang hanya memperbaiki lahiriah dia, yang penting orang memandang kita baik, hanya saja hubungan dia secara batin dengan Allah Subhanahu wa taala dia tidak perbaiki, dan ini tanda-tanda kecelakaan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinna Allah yanduru ila a'malikum wa qulubikum." Sesungguhnya saja Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan fisik kalian, namun yang Allah lihat serta isi hati kalian. Ini yang paling pertama kita perbaiki, barakallahu fikum jami'an, isi hati yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Lebih daripada sekadar kita memperbaiki tentang bentuk lahiriah kita. Wa illa lahiriah berdasarkan hadis yang barusan kita baca nomor 2. Batiniah paling pertama. Dan seseorang ketika dia memperbaiki batin dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun akan memperbaiki lahiriah dia. Yang penting yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ardun nasa bi askhatallahu anhu wa askhatu anhu an-nas. Wa man iltamasa, wa man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas." Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan manusia namun membuat Allah murka, niscaya Allah murka kepada dia serta Allah pun akan membuat orang lain murka kepada dia. Namun barang siapa yang mencari keridhaan Allah, meskipun umat manusia murka kepada dia, Allah akan ridha kepada dia serta Allah pun akan membuat orang lain ridha kepada dia. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli kita dengan orang lain. Allah yang memberikan pahala, orang lain tidak bisa. Allah yang menyiksa, orang lain tidak bisa. Aku wal khalqu khalqu. Kerajaan adalah milik Allah. Alam semesta adalah milik Allah. Yang kita cari dari pemiliknya, bukan kepada sesama makhluk. Beliau katakan lagi di sini, "Faman kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan, fala khatima hasana wala nihayatuhu musyriqa illa biman sadaqa ma Allah waliman istaqama zahiran wa batinan waliman tajarrada waliman ansafa waliman salaka tariqal haqq walam yaltafit anhu yaminan wala shimalan bal yakifu haitsu awqafahu syara' bal yasiru kama aradallahu wa arada rasuluhu alaihi salatu wassalam walau ayyufariqa aqrabun nasi ilaih walau ayyufariqa aqraban nasi ilaih." Kata beliau lagi berikutnya, bahwasanya barang siapa yang awalnya dia itu bersungguh-sungguh, serius, konsistensi, selalu di atas al-haq, niscaya akhir dari kesudahannya adalah akan cemerlang. Dari kata syarq, syuruk, matahari ketika mulai keluar namanya musyriqo, cemerlang, bersinar, menjadi terang benderang. Orang yang awal permulaannya ketika dia barakallahu fikum jami'an bersungguh-sungguh dan konsistensi dan takwa Allah Subhanahu wa taala, akhir kesudahannya akan cemerlang, akan terang benderang, akan bersinar. Beliau lanjutkan lagi keterangan tambahan, bahwasanya tidaklah ada husnul khatimah, tidak ada kesudahan yang cemerlang kecuali bagi siapa yang jujur bersama Allah, kecuali bagi siapa yang istiqamah secara lahiriah maupun batiniah, kecuali bagi siapa yang konsistensi yang di atas al-haq, kecuali bagi siapa yang dia mencari keadilan serta menempuh jalan yang hak, tidak menengok ke arah kanan ataupun kiri. Bahkan dia tegak berdiri dimanapun syariat itu na'am menetapkannya. Dia tetap berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Rasul alaihi salatu wassalam kehendaki. Meskipun mungkin orang-orang dekatnya akan memisahkan diri dari dia. Kita tidak peduli dengan anggapan orang bahwasanya, nah, engkau menyendiri dalam hal tersebut, tidak ada yang bersama engkau, tak peduli. Seandainya oleh seluruh penduduk bumi, namun Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita, itulah yang kita cari. Karena kalau kehilangan orang, kehilangan teman, kehilangan sahabat, kita masih bisa cari sahabat yang lain. Namun ketika kita kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah di mana yang kita akan cari? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala nah meninggalkan kita. Jadi sang penulis ingin ajarkan kepada kita di sini, barakallahu fikum jami'an, intinya adalah perbaiki batin. Perbaiki batiniah kita. Dengan cara jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam keimanan. Dan sesuatu ketika jujur dalam keimanan, seandainya pun datang fitnah, datang ujian, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkobohkan dia. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ini bukti hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ketika datang fitnah, yang Allah kokohkan adalah orang-orang yang jujur bersama Allah, keimanannya jujur, serius dalam memegang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang dia cari adalah nam pujian orang, bukan yang dia hindari adalah celaan orang. Subhanallah, mengena sekali teguran beliau, seakan-akan kita yang dimaksud dalam nam tulisan beliau ini. Well, ada tokoh tertentu yang beliau maksudkan dalam tulisan beliau ini. Seandainya pun nam, atau meskipun yang beliau inginkan adalah secara umum nasihat, karena beliau tidak menyebutkan salah satu nama. Dan ini nasihat secara umum kepada kaum muslimin yang membaca, mengkaji, mempelajari nam buku ini. Kita lanjutkan. Kata sang penulis Syekh Said bin Da'as al-Mashushi al-Yafi'i al-Yamani rahimahullah ta'ala, فَنَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ إِذَا اسْتَقَرَّ إِنْدَكَ وَعَلِمْ تَعَنَ الْبَشَرَ أُرْضَةٌ لِلتَّغَيِّرِ وَالزَّلَلِ كَمَا جَاءَ فِي نَسِّ الْحَدِيثِ إِذَنْ فَأَنْتَ آمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهِ مِنْ أَنْ تَضِلَّ بِضَلَالِ زَيْدٍ أَوْ أُبَيْدٍ أَوْ أَنْ تُفْتَنَ بِافْتِتَانِ فُلَانٍ أَوْ عَلَّانٍ لِأَنَّكَ وَالْحَالُ كَذَلِكَ لَا تَسْتَعْدِمْ إِنْحِرَافُهُ وَلَا تَسْتَعْدِمْ ضَلَالُهُ وَلَا تَسْتَعْدِمْ إِنْحِرَافَهُ وَلَا تَسْتَعْدِمْ ضَلَالَهُ وَلَا تَسْتَحِلُّ تَغَيُّرَهُ مِنْ حَقٍ إِلَى بَاطِلٍ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمْتَ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّهُ قَدْ يَدِلُّ وَيَزِلُّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِلَحَظَاتٍ يَسِيرًا. Baik, wahai hamba-hamba Allah, apabila telah tertancap pada diri engkau, engkau telah mengetahui bahwasanya umat manusia memiliki peluang untuk berubah dan tergelincir. Boleh ulang-ulang ucapan ini. Manusia, siapapun dia, terkecuali para nabi dan rasul, memiliki peluang untuk menyimpang, memiliki peluang untuk tergelincir dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang datang dari konteks hadis, beliau telah kemukakan hadis tersebut. Beliau syaratkan kepada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha." Jadi dengan hadis tersebut bahwasanya ada suara yang mungkin kita lihat dengan pandangan mata kita, dia itu mengamalkan amalan penduduk surga. Artinya ini di atas kebaikan. Namun bisa jadi catatan di Lauhul Mahfud mendahului dia. Akhirnya dia pun mengamalkan amalan penduduk neraka, kemudian dia meninggal di atas amalan tersebut, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Waliyadu billah. Ini bisa menimpa siapapun. Kalau engkau telah mengetahui akan hal tersebut bahwasanya manusia adalah peluang untuk berubah dan tergelincir, kalau begitu engkau akan selamat insyaAllah. Selama engkau berpegang teguh dengan aslun asil, apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bergantung agama engkau kepada tokoh ataupun figur. InsyaAllah engkau akan selamat. Engkau tidak akan sesat dengan kesesatannya si Zaid atau si Ubaid. Ini satu ungkapan bahwasanya siapapun yang menyimpang, engkau tetap akan kokoh. Karena engkau tidak ikuti la fulan wala allan. Yang engkau ikuti adalah Al-Quran dan hadis. Serta engkau tidak akan ikut terfitnah dengan fitnahnya fulan atau Allah. Dikarenakan engkau dengan keadaan tersebut, engkau mengetahui manusia adalah peluang memiliki ketergelinciran, penyimpangan. Engkau tidak mengikuti seorang pun, yang engkau ikuti adalah Al-Quran dan hadis. Serta engkau tidak engkau tidak mengagungkan penyimpangannya, kesesatannya. Engkau menganggap bahwasanya ketika orang menyimpang, silahkan menyimpang. Orang mau pergi, silahkan pergi. Orang yang mau tergelincir, silahkan tergelincir. Tidak terpengaruh selama orang tersebut berpegang dengan kitab dan sunnah. Serta tidak terjadi pada diri engkau juga perubahan, baik itu dari dari al-haq menuju kepada kebatilan. Karena engkau telah mengetahui dengan ilmu, yakin, bahwa seseorang itu terkadang dia itu menyimpang, dia itu sesat. Sesaat sebelum dia meninggal dunia, ini bisa terjadi pada siapapun. Bisa terjadi pada siapapun, kecuali para nabi dan rasul. Karena mereka lah yang terdapat, barakallahu fikum, jaminan penjagaan, maksum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain mereka, siapapun bisa memiliki potensi untuk apa yang boleh sebutkan kepada kita di sini, yang boleh telah sebutkan memiliki landasan hukum dari hadis Ibnu Mas'ud. Bahwasanya mungkin seseorang tersebut dia sampai pada tingkatan alim ulama dengan sifat-sifat yang luar biasa beliau telah sebutkan. Terkadang menggoncang mimbar, memiliki tulisan, memiliki pengikut yang banyak, lisan yang cakap. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mentergelincirkannya dia, dikarenakan dia sendiri yang memulai untuk tergelincir, akhirnya terjadi apa yang terjadi dan dia meninggal di atas ketergelinciran tersebut, waliyadu billah, dan ternyata dia adalah penduduk neraka. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Kalau kita mengetahui akan hal ini, beliau yang ingin beliau simpulkan pada kita pada alinea-alinea yang terakhir yang kita baca sampai pada titik ini, bahwa siapapun dia dari kalangan alim ulama, kalau dia tergelincir, jangan juga ikut tergelincir bersama ketergelinciran dia. Siapapun dari kalangan orang yang mungkin kita kagumi, yang kita mungkin pernah menjadikan dia sebagai panutan atau suri teladan, namun ketika dia menyimpang, jangan juga engkau ikut menyimpang bersama dengan penyimpangannya dia. Dan itu banyak sekali kita dapat contoh, kita saksikan, kita lihat dengan mata kepala kita, kita dengar dengan telinga kita. Orang dahulunya yang mungkin kita kagumi, orang yang dahulunya mungkin kita jadikan sebagai panutan dan suri teladan, dan ternyata meninggal. Ada yang meninggal di atas akidah khawarij. Ada juga orang yang kita anggap dahulunya pahlawan dalam dakwah, ternyata sekarang ikut berkecimpung dalam pemerintahan, jadi sekjen MUI. Ada demikian. Ada juga orang-orang yang dahulunya mungkin kita anggap dia adalah orang yang membimbing kita sampai mendapatkan hidayah menuju kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sekarang menyimpang dengan orang-orang yang menyimpang lainnya. Beliau lanjutkan, walihada ya ibadallah amsinatun wa namadidu kasiratun. Oleh karena ini, wahai hamba-hamba Allah, di sana ada contoh yang banyak. Beliau akan sebutkan kepada kita contoh, dan contoh tersebut adalah pertama waqi'iyah, nyata, fakta. Tambahkan lagi bahwasanya contoh tersebut beliau ambil dari sebaik-baik ucapan. Asdaqal hadis, sejujur-jujur perkataan, yakni ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh tersebut. Beliau akan gambarkan kepada kita bahwasanya ada orang yang mungkin dia sampai pada tingkatan alim ulama, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya dia Allah tergelincirkan dia, dan akhir dari kesudahannya adalah su'ul khotimah, kesudahan yang buruk. Diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha qaulullah Subhanahu wa Ta'ala, dari surat Al-A'raf ayat 175 dan setelahnya. Kata Allah, watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dan lanjutan ayatnya, dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Diartikan, mari perhatikan ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran begitu barakallahu fikum jami'an, begitu besar yang bisa kita petik dari ayat yang sampai penulis bawakan kepada kita di sini. Watlu 'alaihim, wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka. Bacakan kepada umat engkau, bacakan kepada kaum muslimin, bacakan kepada para sahabat. Tentang satu kisah yang Allah atau nabi yang kami berikan kepada mereka atau yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Allah berikan kepada seseorang yang dimaksud di sini ayat-ayat Allah, artinya apa? Orang ini memiliki ilmu yang Allah anugerahkan kepada dia. Orang ini sudah sampai pada tingkatan alim karena diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut diberikan pemahaman, diberikan ilmu pengetahuan. Namun fansalakha minha, dia keluar darinya. Perhatikan, dia sendiri yang keluar, bukan Allah yang mengeluarkannya, dia yang keluar. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah mendzalimi mereka, namun merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Ini pilihan, dia sendiri yang keluar. Fansalakha minha. Makanya datang dengan lafaz insalakha, bukan akhraja, tapi insalakha, betul-betul berpisah. Salakha, keluar dari sesuatu tersebut dan memisahkan diri dan tidak kembali lagi. Betul-betul dia keluar dari ilmu yang Allah anugerahkan kepada dia. Betul-betul dia keluar dari ayat-ayat Allah yang Allah anugerahkan kepada dia. Berpisah total, tak tersisa sedikit pun. Fa'atba'ahu syaitonu fakana minal ghawin. Ini sebab yang berikutnya. Syaiton mengikuti dia, menghias-hiasi dia, menggoda, merayu dia. Akhirnya fakana minal ghawin, jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Perhatikan, ayat ini menyinggung kepada kita bahwasanya tadinya dia punya ilmu, Allah yang anugerahkan kepada dia ilmu. Namun dia yang keluar dari ilmu tersebut. Tambahkan lagi sebab berikutnya adalah syaitan memang menggoda dia, merayu dia untuk keluar. Akhirnya jadilah dia orang sesat. Tadinya orang alim kemudian menjadi sesat di akhir kemudiannya, itu mungkin, tidak mustahil berdasarkan ayat ini. Padahal Allah terangkan setelahnya, walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya saja kami mau, kami akan angkat derajat dia dengannya, dengan ayat-ayat kami tadi tersebut. Allah katakan bahwa saya, kalau kami mau, kami angkat dia. Namun dia yang memilih untuk tidak mau terangkat. Dia yang memilih untuk, akan datang nanti sebabnya. Apa saja? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi dia lebih merasa mapan di permukaan bumi dan dia mengikuti hawa nafsunya. Yang dia ingin cari adalah hanya kehidupan yang rendah di bumi, di dunia. Ini yang dia cari. Kesenangan duniawi yang hanya untuk dipuji, mencari sanjungan, pujian. Artinya apa? Dia tidak, bukan lillahi ta'ala yang dia cari. Tambahkan lagi yang dia ikuti adalah wattaba'a hawa, hawa nafsunya, waliyadzubillah. Dan ini merupakan sebab-sebab seseorang itu tergelincir. Dan tepat sekali apa yang sampai itu sebawakan kepada kita bahwasanya ayat ini betul-betul. Nah, pada momen yang sedang kita kaji, materinya tepat. Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan, anugerahkan. Kemudian dia memisahkan diri dari ilmu tersebut. Artinya apa? Dia pernah masuk dalam lingkaran ilmu. Dia berpisah dari ilmu. Dengan beberapa sebab, syaitan menggoda dia. Dia pun memilih untuk lebih kekal di permukaan bumi. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Padahal dengan ilmu tersebut merupakan sebab seseorang itu bisa terangkat derajatnya. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Famatsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas." Maka permisalannya adalah ibarat anjing. Waliyadillah. Yang apabila engkau membawa sesuatu kepadanya, dia tetap menjulurkan lidahnya. Engkau membiarkan tanpa membawa sesuatu padanya, dia juga tetap akan menjulurkan lidahnya. Ini gambaran bahwasanya orang yang tadinya memiliki ilmu, kemudian meninggalkan ilmu hanya karena kesenangan duniawi, mengikuti hawa nafsunya, menuruti godaan syaitan. Apapun yang engkau berikan kepada dia, sawa'un alaina awatta an lam takum minal wa'idin. Ini ucapan dari pendusta para nabi. Mereka mengatakan, wahai para nabi, seandainya engkau memberikan kami nasihat, tidak memberikan nasihat, kami tidak akan menerima nasihat tersebut. Sawa'un alaihim a'andartahum amlam tumdirhum la yu'minun. Ini juga sifat bagi orang-orang kafir. Wahai Muhammad, engkau nasihati mereka, engkau tidak nasihati mereka, sama saja. Ini yang Allah gambarkan kepada kita tentang orang yang tadinya diberikan ayat Allah, kemudian dia keluar darinya, lalu dinasihati. Gambaran bahwasanya orang, anjing, engkau bawa kepada dia makanan atau engkau tidak bawa kepada dia makanan, tetap dia akan menjulurkan lidahnya, dan itulah tabiat asli dia, kapanpun dan bagaimanapun, dimanapun. Dan ini gambaran bahwasanya orang yang tadinya memiliki ilmu kemudian keluar dari ilmu, dinasehati, tanda-tanda dia tidak terima, waspada, tinggalkan orang tersebut. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari ayat ini, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Terakhir kata Allah, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, bacakanlah kepada mereka kisah yang agung ini agar mereka, yakni umat manusia, mau mengambil pelajaran, mau mengilmui tentang permisalan ini. Subhanallah, tepat apa yang boleh bawakan kepada kita berupa ayat. Nah, tepat sasaran bahwasanya orang yang dahulunya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ayat-ayat Allah, artinya diberikan ilmu, diberikan pemahaman, punya wawasan tentang agama. Namun camkan baik-baik tentang ucapan Allah, fansalakha minha, dia sendiri yang keluar dari derajat utama ilmu tersebut, dia yang keluar. Bukan Allah yang mengeluarkan dia, wa ilaitu adalah yang berikutnya, namun dia sendiri memilih untuk memilih jalannya keluar. Dengan dua sebab bahwasanya dia lebih memilih tentang kekekalan di kehidupan dunia dan juga mengikuti hawa nafsunya. Jadi ada peluang, barakallahu fikum jami'an. Seseorang yang sudah masuk ke dalam lingkaran hidayah, belum tentu selamat. Selama hayat masih dikandung badan, masih ada peluang untuk dia menyimpang. Masih ada peluang untuk dia tergelincir. Makanya butuh untuk kita tetap terus menjaga konsisten di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kalau kita perhatikan tentang anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk meminta paling sedikitnya 17 kali dalam satu hari. Artinya, dibaca 17 kali dalam sholat 5 waktu kita, surat Al-Fatihah yang selalu kita minta, minta, minta, dan minta terus. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Hari ini minta, besok minta, lusa minta, dan jangan pernah berhenti untuk meminta. Bahkan sehari butuh kita 17 kali paling minimnya dalam sholat fardu. Kalau kita tambahkan dengan yang lainnya, fabiha wa ni'mat, dan lebih bagus lagi. Artinya meminta untuk terus mendapatkan hidayah adalah perkara yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa hidayah, wallahi kita tidak ada apa-apanya. Bisa jadi hari ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu nambah beriman, mungkin di suatu harinya dia akan kafir. Datang dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Atau dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, badiru bil amali fitanan kaqita'il lailil mudlim, yumsir rajul mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, yabi'u dinahu bi arad min ad-dunya. Ini teguran yang tepat kepada kita semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah untuk beramal sebelum datang yang namanya fitnah, dan ketika dia datang ibaratnya seperti kegelapan malam. Bisa jadi seseorang di sore hari dia beriman, pagi hari esok harinya dia menjadi kafir. Atau di pagi harinya dia beriman, hari yang sama sore harinya dia kafir. Menjual sebagian dari agamanya hanya demi perkara duniawiyah. Waliyadu billah. Dalam waktu yang sangat singkat, Nabi Sallallahu menggambarkan bahwasanya mungkin pagi hari orang tersebut beriman, sore hari kafir. Atau kebalikannya, sore hari dia beriman, esok hari di pagi harinya kafir. Dan itu terjadi. Kita dapati. Entah itu dari kekafiran kepada, entah itu dari keimanan kepada kekafiran, atau dari nah, sunnah menjadi bid'ah dan seterusnya. Beliau lanjutkan lagi. Hadhihi ya ibadallah, ayatun azimatun, wa fiha wallahi idhatun wa maw'idhatun azimah, wa hariyun bina jami'an inda sima'iha an nakhafa khawfan shadidan ala anfusina ya ibadallah, wa alla nadhmana li anfusina al-baqa'a ala ma nahnu fihi ila an nalqa Allah subhanahu wa ta'ala fadlan an annadmanahu li ghairina mimma la yuhimmuhum sya'nana mimma la yuhimmuhum sya'nuna aw madha mimman sya'nuhum yuhimmuhum wa yuhimmuna anfusana. Setelah beliau bawakan kepada kita ayat yang agung, boleh katakan yang boleh memberikan pelajaran dan nasihat kepada kita. Inilah wahai hamba-hamba Allah, ayat yang agung. Di dalamnya demi Allah terdapat nasihat, teguran yang besar. Dan sangat pantas bagi kita seluruhnya ketika mendengarnya untuk rasa takut yang besar kepada diri kita, wahai hamba-hamba Allah. Dan jangan pernah kita menjamin bagi diri kita sendiri untuk tetap kokoh berada di agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi untuk memberikan jaminan kepada orang lain. Untuk menjamin diri kita sendiri, enggak mungkin bisa, itu mustahil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, masing-masing orang akan memikul kesalahan dan dosa dia sendiri. Amalan yang aku lakukan, aku akan pikul sendiri. Amalan orang lain lakukan, dia akan pikul sendiri. Mempertanggungjawabkan amalan dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi orang yang tidak akan menanggung memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan selamat, dan itu mustahil. Artinya asing akan menyelamatkan diri dia sendiri. Sebagaimana ucapan para nabi, ucapan para malaikat ketika umat mereka melintas di atas jembatan yang disilakan dengan sirat yang ditancapkan oleh Allah di atas neraka jahannam, kata mereka, nafsi-nafsi. Masing-masing sendiri. Artinya apa? Tak seorang pun di antara kita bisa menjamin bahwasanya pertama diri kita bisa selamat ataupun menjamin orang lain lagi, terlebih-lebih lagi. Nah, tidak bisa. Artinya semua orang akan mempertanggungjawabkan amalan dia sendiri. Dan boleh ingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita mendengar ayat yang agung ini, hendaknya kita memiliki rasa takut yang besar. Ayat ini menerangkan bahwasanya orang tersebut Allah berikan ilmu. Sesuatu apa yang paling bermanfaat orang kecuali ilmu. Hanya saja ketika dia meninggalkan ilmu tersebut, nah peluang dari Allah Subhanahu wa taala bagi dia untuk dia sesat sekaligus menyesatkan. Apalagi orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dia ilmu, tentunya lebih memiliki potensi besar. Apalagi orang yang Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada dia ilmu yang sedikit saja, lebih memiliki potensi yang besar untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kandungan dari ayat ini. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ini sempat kita ambil malam hari ini, dan pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan ayat yang sama, masih berkaitan dengan tafsir yang dibawakan oleh sang penulis. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.